Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shurur anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال ربنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها أما بعد حاضر والحاضرات Rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur hanya milik Allah semata yang telah memberikan taufik kepada kita secara khusus untuk mendalami ilmu agama, mengingat Allah subhanah di rumahnya, di rumah Allah, salah satu daripada rumah-rumah Allah yang Nabi alaihissalatu wassalam telah berjanji. فيما رواه مسلم من حديث أبي هريرة ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله tidaklah ada satu kaum yang mereka berkumpul di rumah daripada rumah-rumah Allah yatluna kitab Allah mereka membaca kitab Allah ويتدارسونه بينهم dan mereka mempelajari bagaimana cara memahami setelah memahami bagaimana cara untuk mengamalkan dengan mempelajari kitab Allah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam illa nazalat alaihimu as-sakinatu melainkan Allah subhanahu akan turunkan ke dalam dada-dada mereka sakinah, ketenteraman, kenyamanan, ketenangan bagi jiwa-jiwa mereka yang tidak didapat kecuali dengan jalan menuntut ilmu, mempelajari kitab Allah, mempelajari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Allah akan masukkan ke dalam dada-dada mereka sakinah, ketenangan, ketenteraman jiwa. Wa ghasyyathumur rahmah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan masukkan, akan liputi mereka dengan rahmatnya. Siapa yang tidak butuh kepada rahmat Allah? Kita semua membutuhkannya. Allah subhanahu menurunkan Al-Quran. Dia mengutus para rasul, di antaranya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam secara khusus agar Allah memberikan rahmat. Sebagaimana firman-Nya yang telah kita hafal bersama. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad alaihi salatu wasallam melainkan sebagai rahmat, rahmat atas Allah atau rahmat dari Allah atas alamin, seluruh alam semesta, bukan hanya manusia secara khusus, makhluk secara umum mereka mendapatkan rahmat Allah subhanah. Dengan Allah mengutus Muhammad, dengan membawa Al-Quran, itulah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mengikuti, atau siapa yang ingin mendapatkan rahmat Allah, tapi dia tidak mengikuti Muhammad, fatilkal umniyah. Berarti itu cuma angan belaka. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa aqimu salata wa tuzzaka. Tegakkanlah oleh kalian salat tunaikanlah oleh kalian zakat, wa ati'ur rasul, dan taatilah oleh kalian rasul. Tiga syaratnya. Salat, tegakkan salat. Zakat, tunaikan. Ati'ur rasul, ikuti rasul alaihi salatu wassalam, baru turun janjinya. La'allakum turhamun. Pasti kalian akan mendapatkan rahmat. Pasti kalian akan dirahmati oleh Allah Subhanahu. Mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab seorang akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu. Di antara buktinya dalam hadis Abu Hurairah, Rawi Bukhari, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah." Setiap umatku mereka akan masuk ke dalam al-jannah. Illa man aba, kecuali orang-orang yang mereka enggan, tidak mau mereka, memang mereka tidak mau masuk ke dalam al-jannah. Kila, mereka para sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapakah orang-orang yang enggan wahai Rasul alaihi salatu wassalam. Aneh, ajib, perkara yang sangat mengherankan. Surga adalah tempat yang didambakan setiap insan. Ternyata ada dari kalangan manusia yang enggan, tidak mau masuk ke dalam al-jannah. Wajar kalau mereka bertanya, siapa ya Rasul? Kaum apa yang mereka tidak mau masuk ke dalam al-jannah? Nabi mengatakan, man ata'ani dakhal al-jannah. Siapa yang taat kepada aku? Berarti apa jemaah? Mengikuti Rasul. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhal al-jannah. Taat kepada beliau, berarti dia masuk ke dalam al-jannah. Itulah yang dikatakan, wa ma arsalnak illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan sebagai bentuk rahmat bagi alam semesta. Kata Nabi, bagi siapa mereka yang mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun mereka orang-orang yang tidak mau mengikuti Muhammad, bahkan mereka membenci dan menentangnya. Inna syani'aka huwa labathar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, tidak mau mengikuti sunahmu, menjauhi jalannya daripada jalanmu, huwa labathar, mereka lah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, abshiru, bergembira. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita secara khusus kenal kepada kalimat la ilaha illallah, syarat, rukun, pembatal dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat at-tauhid, juga nikmat as-sunnah. Ini keutamaan jemaah, jaga nikmat tersebut. Dan kita mengharap kepada Allah Subhanahu, semoga kita termasuk orang-orang yang disebutkan dalam ayatnya, fi buyutin adinallah, di dalam rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Adinallahu an turfa', yang Allah izinkan bagi mereka untuk meninggikan rumah tersebut, memakmurkan jamaah, memakmurkan rumah Allah terbagi menjadi dua, dibaguskan bangunannya, dijauhkan dari kotoran-kotoran, najis-najis, dijauhkan daripada perkara-perkara yang bermain-main di dalamnya, jual-beli. Itu termasuk memakmurkan masjid Allah. Meninggikan bangunan dan memperbaiki keadaannya, itu termasuk memakmurkan masjid Allah. Yang kedua, memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Dengan durus, pelajaran-pelajaran ilmiah. Dengan zikrullah. Dan tidak diragukan lagi. Model yang kedua, jenis yang kedua lebih afdal daripada jenis yang pertama. Memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala dengan zikrullah. Fi buyutin adzinallahu an turfa' wa yudhkar fiha ismuhu wa yusabbihu lahu fiha. Yang disebut nama Allah Subhanahu wa taala dan Allah disucikan di dalam rumah tersebut. Bilghuduwi wal asal, pada waktu pagi dan pada waktu petang. Pagi jemaah seperti ini, mengingat Allah Subhanahu wa taala. kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan hati untuk khudu', untuk khusyuk, takut kepada Allah Subhanahu bil ghudubi wal asal, yang Allah katakan pada waktu petang atau pada waktu pagi dan juga pada waktu petang, yang Allah muliakan mereka. Allah sifatkan dengan rijalul tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah, yakni mereka adalah orang-orang yang tidak dilalaikan dari perniagaan, orang-orang yang tidak dilalaikan daripada jual beli, an dzikrillah, tidak melalaikan mereka dari zikrullah, ditinggalkan niaganya, ditinggalkan jual belinya untuk menyempatkan zikrullah. Thalabul ilm jamaah di antaranya. Mereka tinggalkan bisnisnya, mereka tinggalkan keluarganya, mereka tinggalkan jual belinya, peternakannya, pertaniannya untuk zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan rahmatnya, mengharap agar jauh daripada azabnya. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakah, mereka menegakkan as-shalah dan mereka menunaikan az-zakah. Kenapa mereka bisa meninggalkan jual beli, bisnis, peternakan, pertanian, mereka tinggalkan untuk zikrullah, untuk menegakkan as-shalah, menunaikan zakat, mereka tidak bakhil. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar, karena mereka takut, mereka takut pada suatu hari di mana hati-hati mereka guncang dan mata-mata mereka terbelalak, tidak sanggup mengedipkan lagi. Hari kiamat jemaah, mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, oleh karena mereka menyiapkan bekal untuk berjumpa kepada Rabbul Alamin dengan senantiasa zikrullah. Adapun balasan untuk mereka, Allah janjikan liyajziyahumullahu ahsana ma amilu, supaya Allah Subhanahu wa taala membalas mereka. Allah Subhanahu wa taala nanti akan membalas mereka dengan yang lebih baik daripada apa-apa yang telah mereka kerjakan di muka bumi. Wa yazidahum min fadlih, dan Allah menambah pahala tersebut disebabkan karena karunia-Nya. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, dan Allah memberikan rezeki kepada hamba-hamba-Nya bighairi hisab, tanpa ada batasan. Bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang menyempatkan untuk zikrullah. Dan rezeki yang paling hebat, rezeki yang paling besar, rezeki yang paling agung, ziyadatun fil iman, ditambahnya keimanan kita kepada Allah jemaah. Ditambahkan, diteguhkan, dikokohkan keimanan kepada Rabbul Alamin. Itulah nikmat yang paling besar. Jemaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Daurah Sirah Nabawiyah Thaniyah yang kedua ini insyaallah taala kita akan baca insyaallah sampai asar, jika Allah menghendaki. Dan insya Allah di sini perlu untuk kita tampilkan di pamflet-pamflet, di khobar-khobar. Insya Allah, tapi bukan sekedar tarojak saja, bukan sekedar insya Allah, cuma sekedar harapan saja, tapi litahqiq. Insya Allah, tapi ada usaha. Itu yang dikatakan insya Allah litahqiq. Kalimat insya Allah untuk mentahkik betul-betul kita akan melakukan ini, ada azam. Tapi kembali kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan berlangsung atau tidak sampai berlangsung acara tersebut. Dan ini merupakan sunnatullah. Allah sendiri ketika hendak menjanjikan hamba-Nya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan kalimat insyaallah. Firman-Nya, laqad shadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq, la tadkhulunna al-masjidal harama in syaa'allahu aminin. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan dan Dia akan membenarkan janjinya kepada Rasul-Nya akan ru'ya, mimpi Rasulullah mimpi umrah ke Ka'bah. Dan Allah katakan, Allah akan membenarkan mimpi tersebut. Yani engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar akan masuk ke Masjidil Haram, insyaallah. Amin. Insyaallah. Allah mengucapkan insyaallah padahal dia yang berbuat. Untuk menunjukkan kepada kita jamaah, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kalian. Sebab yang kalian lakukan tidak ada apa-apanya kalau Allah tidak menghendakinya. Allah menggunakan kalimat insyaallah. Nabiuna Musa alaihissalam menggunakan kalimat insyaallah juga. Satajiduni insyaallah sabirah. Berkata kepada Khidir alaihissalam, engkau wahai Khidir alaihissalam kelak akan dapati aku sebagai seorang yang sabir, seorang yang bersabar. Wa qablahu Yusuf alaihissalam berkata kepada bapaknya, kakaknya, ketika Yusuf alaihissalam telah menjadi penguasa Mesir ketika itu. Kemudian datanglah keluarga-keluarga Yusuf alaihissalam, bapaknya, ibunya, kakak-kakaknya, datang ke Mesir. Apa kata Yusuf? Udkhulu Misra insyaallah. Amin. Masuklah kalian ke Mesir semuanya insyaallah dalam keadaan aman. Yusuf penguasa, dijamin keamanan. Para pengawal semua nurut taat kepada Yusuf alaihissalam. Jaga, orang tua saya mau datang, disambut. Tapi menggunakan kalimat insyaallahu aminin. Menggunakan kalimat insyaallah. Itulah yang akan kita upayakan, membaca sirah nabawiyah insyaallah sampai asar insyaallah, sesuai dengan modul yang disebutkan dalam pamflet, sampai dibelahnya dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang sangat azimah, yang sangat mengagumkan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Penting bagi kita untuk mengetahui pentingnya berjamaah, pentingnya ta'awun alal bir wa taqwa. Tidak mengandalkan salah seorang di antara kita. Sudah ada ustaz, ya sudah ustaz saja yang dakwah. Sudah ada fulan, ya sudah fulan saja yang kerap. La, tidak demikian jemaah. Kalbunyan yashuddu ba'duhum ba'dan. Apa kata Rasul? Muslim, seorang mukmin itu kal jasad wahid. Seperti satu jasad. Satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Berarti apa jemaah? Gerak semua. Tidak satu, tapi semua bergerak sehingga menjadi bangunan yang kokoh. Itulah jiwa seorang mukmin. Dan ini yang perlu kita tanamkan jamaah. Agar kita ta'awun, bersatu di atas kebaikan, di atas bir wa taqwa. Dan ini penting jamaah. Seorang berdakwah tanpa ada kerjasama, hancur, berantakan. Satu jalan sini, satu jalan sana, satu jalan ke depan, satu pengen mundur ke belakang. Apa yang terjadi? Berantakan. Tapi kalau semua bersatu, berjalan dengan misi yang sama, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka dakwah akan berjalan sesuai dengan semestinya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada mereka orang-orang mukmin di antara kalian. Wa 'amilu shalihati, dan juga bagi mereka orang-orang yang mengamalkan amalan yang saleh. Iman berbuah dengan amalan. Apa janji Allah? La yastakhlifannakum atau la yastakhlifannahum kama istakhlafal ladzina min qablihim. Allah akan menjadikan kalian khalifah, penguasa jemaah. Sebagaimana orang-orang terdahulu kami jadikan mereka sebagai khalifah, penguasa di muka bumi. Waliyumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum. Allah akan kokohkan agama kalian. Dakwah yang kalian serukan, kalimat yang kalian inginkan, yaitu kalimat la ilaha illallah yal ulia, kalimat yang tinggi, Allah akan teguhkan. Allah akan mantapkan agama yang kalian yakini tersebut, agama yang kalian ridai, yaitu al-Islam. وَلِيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. Dan Allah akan ganti rasa takut yang kalian dulu simpan dalam hati. Oh, gelisah nanti gimana, kalau ini gimana, nanti gimana, terbentur ini, terbentur itu. Dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala amnan, menjadi tenang, aman. Perkara-perkara yang takuti hilang semua. Apa syaratnya? Ya'budunani wa la yusyriku bi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan menyekutukan dengan segala sesuatu apapun. Ikhlas jamaah. Kita bersatu dibangun di atas pondasi ikhlas. Bukan ingin tampil, ingin masyhur, ingin ngetop. Ini lambang kehancuran. Lambang daripada rusaknya dakwah yang mulia ketika muncul ada keinginan tampil, ingin kesohor, ingin ma'ruf, ingin masyhur, terkenal, mengharap daripada bagian dunia. Na'udzubillah. Inilah sebab kerusakan dakwah dimanapun. Sebabnya adalah ini. Oleh karena ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah jami'an, pentingnya bagi kita untuk bekerja sama satu dengan yang lain. Jadikan diri kita sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan. Mukaddimah ini sengaja saya berikan dan saya akan tutup dengan kisah. Kisahun adzibah. Ajibah. Kisah yang sangat menakjubkan. Seorang awam ya jamaah. Awam. Tapi taat kepada kitab Allah dan taat kepada sunnah Nabi SAW. Apa yang dia dapat daripada ilmu berupa kitab wa sunnah, amalkan. Dirinya, keluarganya, anaknya. Diajarkan. Mulai di rumah jemaah. Tapi lihat buah dari keikhlasan. Di antara bukti ikhlas, ketika antum menyampaikan suatu ilmu, ternyata yang ikut antum kok sedikit. Ketika saudara antum menyampaikan ilmu, wah yang ikut banyak, subhanallah. Muncul ketidaksukaan. Hada, marad. Ini penyakit. Hati-hati. Seharusnya dia bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, saya menyampaikan ayat, saya menyampaikan hadis. Ternyata yang dengar sedikit, yang ngamal sedikit, yang hadir di majelis saya sedikit. Tapi ketika saudara saya mengamalkan, mengucapkan hadis, mengucapkan ayat, yang mengikut banyak, yang mengamalkan subhanallah banyak. Alhamdulillah, terwakilkan dengan saudara saya. Hadza mukhlis. Yang dicari bukan banyak dikitnya pengikut. Yang dicari apa jamaah? Banyaknya orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza mukhlis. Ada seorang Turki yang kita mendapatkan kisah dari Syekh Abdul Hadi Al-Umairi hafizahullah di Windan, Solo. Ada seorang Turki awam muslim tapi saleh. Dia tinggal di Turki, miskin. Enggak punya lampu, enggak punya listrik. Makan seadanya. Rumah pun ala kadarnya. Allah takdirkan ada dua orang kafir. Kafir wa kafirah. Suami istri jalan-jalan ke Turki. Jalan-jalan ke taman, jalan-jalan ke kebun-kebun. Allah takdirkan hujan. Ketika hujan sampai gelap, akhirnya bingung dua orang ini, kafir dan kafirah. Bingung dia. Kita mau kemana kita? Enggak tahu jalan ini. Jalan cari, ketemu sebuah rumah kecil, miskin. Diketuk, ternyata ada penghuninya. Dikasih tahu, kami ini turis. Kami pengen pulang tapi enggak tahu jalan. Sementara malam sudah tiba. Kami ingin bermalam di sini. Tuan rumahnya muslim jamaah, awam. Maka diterima tamu tersebut. Kafir dan kafirah, silakan masuk. Kasih makan jamaah. Lihat pemuliaan tamu seperti itu. Meskipun kafir jamaah, tetap dia tamu Allah Subhanahu, atau dia tetap tamu. Tamu bagi antum. Datang, kasih makan, minta izin bermalam, diberikan. Padahal rumahnya kecil jemaah. Sementara tidak ada cahaya kecuali lampu minyak saja. Masuk tidur. Minyak. Kafir dari mana sih? Tuan rumah tahu ini kafir, enggak sholat. Jelas kafir. Dijelaskan bahwasanya dirinya dari Eropa. Kafir dia, enggak sholat. Ketika datang fajar menyingsing, sudah subuh kelihatan cahaya, kelihatan sedikit demi sedikit, tibalah muncul matahari. Ternyata si kafir bangun, si kafirah juga bangun. Baik, sebelum kita lanjutkan, boleh enggak berbuat baik sama orang kafir? Boleh enggak? Ini orang kafir ini. Namu ke rumah antum, suguhin minum, kasih makan, minta izin untuk nginep dikasih. Boleh enggak? Wah, ada salimnya itu. Besok lapor, wah kemarin Mas Ketut main orang kafir. Tahbir Mas Ketut. La yanhakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Tidak ada larangan. Dalam surat Al-Mumtahanah disebutkan la yanhakumullah, Allah tidak melarang kalian. Dari apa jemaah? Dari orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena din. Dari orang kafir yang mereka tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian. Apa yang tidak dilarang oleh Allah? Antabarruhum. Agar kalian berbuat baik kepada mereka. Tidak dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tuqsitu ilaihim. Dan kalian berlaku adil kepada mereka. Tidak dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini agama kita. Agama yang adil. Mereka tidak memerangi kita. Mereka tidak mengusir kita. Berarti apa jemaah? Mereka baik sama kita. Mu'amalah di tengah-tengah masyarakat. Mereka tidak mengganggu kita. Kita baik pula kepada mereka. Jaiz, boleh. Yang penting jangan sampai tumbuh kecintaan di dalam dada kita kepada mereka. Ya, ini lain perkara. Tidak diperkenankan yang seperti ini. Maka muslim yang awam ini memberikan makan, memberikan minum, memberikan tempat tidur, kasur, diberikan bermalam di dalamnya. Ketika fajar menyingsing, si kafirah bangun. Ketika bangun, ternyata rumahnya loh kelihatan. Karena dia datangnya malam, enggak kelihatan rumahnya. Ternyata ketika pagi jelas. Rumahnya cuma satu kamar jemaah. Ini kamar cuma satu, belakang dapur, kamar mandi. Ini tidur di mana nah? Si tuan rumah tidur di mana ini? Ada anaknya kan? Ada istrinya. Dirinya sendiri. Dilihat keluar rumah, ada sebuah pohon rindang. Ternyata di bawah pohon tersebut ada kasur, ada istri, ada anaknya, ada dirinya. Subhanallah jemaah. Tuan rumah tidur di luar. Tamunya kafir dan kafirah tidur di dalam. Subhanallah jemaah. Antum bisa enggak kayak gitu? Enak aja. Oh, pos ronda kosong. Subhanallah jemaah demikian. Maka si kafir bertanya kepada si muslim yang awam jemaah, awam. Kenapa kamu melakukan hal yang demikian? Kok sampai hati antum melakukan seperti ini kepada kami berdua? Apa jawaban si muslim yang awam ini? Agama kami, Islam, yang memerintahkan kami agar kami seperti ini, memuliakan tamu kami. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang aku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Meskipun kafir jemaah. Syaratnya apa tadi? Dia tidak memerangi kita dan dia tidak mengusir kita. Baik dia. Selama dia baik, kita boleh berbuat baik kepada mereka. Apa kata si kafir ini? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Subhanallah. Mengucapkan syahadatain. Apa sebabnya jemaah? Mengamalkan satu hadis. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Masyaallah. Orang Eropa dia. Maka ketika dia kembali ke negeri Eropa, setelah masuk Islam, diajarkan oleh si muslim awam mandi, wudu, salat, berangkat kembali ke rumahnya. Sebelum berangkat ke rumahnya, dia cari guru-guru Islam, dicari, ternyata sampai ke negeri Arab. Belajar ilmu agama, fiqih, hadis, akidah, belajar bertahun-tahun. Kembali ke Eropa, dakwah ilallah. Setelah dakwah ilallah, ternyata subhanallah dalam waktu setahun, dua tahun, tiga tahun, pengikutnya 1 juta jemaah. Masya Allah. Apa sebabnya jemaah? Berkah ilmu. Ikhlas. Mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Orang ini kena hadis. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang memberikan contoh yang baik di dalam Islam, maka dia mendapatkan pahala satu dan pahala orang yang mengikutinya. Pahala orang ini berapa jemaah? Jutaan. Dengan sebab apa dia? Mengamalkan satu hadis. Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Si kafir berubah menjadi mu'allaf. Ternyata mu'allaf ini cerdas. Belajar ilmu agama, kembali ke kampungnya, dakwah ilallah diterima oleh masyarakat, 1 juta orang masuk ke dalam Islam. Pahalanya siapa? Si Turki. Subhanallah. Oleh karena itu jemaah, penting bagi kita untuk mengikhlaskan niat kita, memperbaiki hubungan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya teringat ucapan guru kita, Syekh Muhammad Al-Imam Hafizahullah, semoga Allah menjaganya. Beliau memberikan nasihat yang simpel saja dengan ucapan aslih bainaka wa bainallah. Aslahkallah bainaka wa bainan nas. Perbaiki hubungan antum. Nasihat beliau gitu. Perbaiki hubungan antum dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ihfadillah, jaga batasan-batasan Allah. Salatnya dijaga. Takwanya dijaga. Aynama kunt, dimanapun antum berada. Kalau antum sudah baik hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan perbaiki antara antum dengan manusia. Dimudahkan muamalahnya. Ditebarkan berkah dari Allah subhanahu. Dikarenakan baiknya hubungan antum kepada Allah. Dijaga antum. Oleh karena Allah mensifatkan Yusuf alaihissalam dengan kalimat apa? Allah ketika menguji Yusuf dengan Imra'atul Aziz, wanita yang kaya dan cantik, ternyata Yusuf meninggalkannya. Fasarafa'an, berpaling dari wanita tersebut. Apa kata Allah? Kenapa Yusuf bisa meninggalkan zina? Kenapa Yusuf bisa meninggalkan kemungkaran? Jawabannya, innahu min ibadina al-mukhlasin. Karena sungguh dia, Yusuf alaihissalam, termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Tulus hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah berucap, tidaklah berbuat, kecuali karena Allah. Untuk Allah, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena jamaah, jaga keikhlasan diri-diri kita. Kita zikrullah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ibadah, tuluskan niat kita karena Allah subhanahu. Baik, berhubung waktu sudah berjalan, kita akan langsung membaca kisah yang saya ambil dari sirah Ibnu Hisham rahimahullah. Abdul Malik Ibnu Hisham rahimahullah. Terakhir yang kita baca, yakni tentang kaum Nasrani, sejarah Nasrani yang masuk ke negeri Najran, Yaman. Sampai ucapan penulis, wa min Najran baqaya. Ingat yang kemarin ya, Ashabul Ukhdud, orang-orang yang dibantai. Kita akan masuk di sini. Di Najran masih tersisa min ahli dini Isa. Sebelumnya ingat, di Yaman ketika itu bangsa Yaman agamanya apa? Penyembah berhala. Kemudian masuk apa? Raja Tubak yang sudah berubah agamanya menjadi apa? Yahud. Berarti Yaman Yahudi sekarang. Di Najran masih terdapat orang-orang yang mereka ahli dini Isa, yang mereka masih beragama Nasrani. Agamanya Isa ibni Maryam alaihi salam alal Injil, yang mereka bersikukuh teguh istiqamah di atas Injil. Ahli fadlin wastiqamatin, mereka adalah orang-orang yang punya keutamaan dan mereka adalah orang-orang yang istiqamah. Min ahli dinihim, yang terjaga, mereka menjaga agama mereka. Lahum ra'sun, yang orang ini Nasrani yang ada di Najran, mereka punya kepala suku, pemimpin. Yuqalu lahu Abdullah ibni Thamir, nama orangnya Abdullah bin Thamir. Wasairul Arab kulliha atau kulluha ahlu Awthan, Arab ketika itu adalah para penyembah berhala. Ya'budunaha, yang mereka sujud kepada berhala tersebut. Wadhalika anna rajulan, dan pada zaman tersebut min baqaya ahli dhalika din yuqalu lahu Faymiyun, orang-orang yang mereka istiqamah di atas agama Nasrani disebut Faymiyun. Kalau teman-temannya Isa disebut apa? Hawariyun. Kalau para pengikutnya Faymiyun. Kata Imam Ibn Hisham rahimahullah, dan saya sudah lihat sirah Ibn Hisham ini dengan sirah Ibn Kathir banyak persamaannya, dan ternyata para ulama mereka banyak mengutip dari Ibn Hisham. Ibn Hisham adalah sumber rujukan kitab-kitab sirah. Kata beliau, dunwas wa qaddal uqdud, tentang kisah Dhunwas, seorang yang bernama Dhunwas dan Khadd al-Ukhdud, penggalian apa namanya, parit. Kisah tentang orang-orang yang membunuh. Fasara ilaihim Dhunwasin bijunudihi fada'ahum ilal Yahudiyah, pemimpin Yaman Yahudi berjalan menuju Najran, memperluas kerajaannya. Berjalan bersama junud pasukannya. Fada'ahum ilal Yahudiyah, mendakwahkan mereka supaya masuk agama Yahudi. Wa khayyarahum, memberikan pilihan kepada mereka. Baina dzalik, dari seruan tersebut. Wal qatli, apakah Yahud atau mati? Pilihan cuma dua. Fakhtarul qatl, ternyata betul istiqamah. Mereka lebih memilih mati daripada tukar agama mereka. Subhanallah, istiqamah. Wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Faqaddalahum al-ukhdud, maka raja yang bernama Dhunwas ini menggali parit. Faharaqa man haraqa binari wa qatala bi sayfi wa mathala bihi. Digali parit, kemudian dinyalakan api. Ternyata ada orang-orang yang mereka mati terbakar. Wa qatala bi sayf, dan ada juga di antara mereka yang dipancung dengan pedang. Wa mathala bihi, bukan hanya dipancung tapi di mathal. Mathal itu dicincang. Ambil bagian tangannya, bagian jempolnya, bagian hidungnya, telinganya, matanya dicungkil. Ini kebiasaan orang-orang kafir. Adapun kaum muslimin diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam ketika rombongan kafilah, pasukan pendobrak mau berangkat, Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan, ittaqullah. Takwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berperang diingatkan takwa. La taqtulun nisa wal aulad wasyib. Jangan kalian bunuh mereka para wanita. Ada peraturannya perang. Jangan asal bom saja. Yang mati kadang kaum muslimin. Na'udzubillah, hadza jahl. Ini kebodohan. Nabi alaihi salatu wasallam melarang jangan bunuh wanita, jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh orang-orang jompo. Dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Perang ada aturannya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "La tumatsilu." Dan janganlah kalian mencacati mayat-mayat. Subhanallah. Ada aturannya, ada adabnya ketika berperang. Karena orang-orang yang suka mencincang itu bukan sunnahnya Islam. Tapi sunnahnya orang-orang kafir. Hatta qatala minhum qariban min 20,000. Kata Ibnu Hisham rahimahullah, sampai-sampai yang terbunuh dari kalangan bangsa Yaman sekitar 20,000 manusia. Yang mereka mati, ada yang mati dipenggal, ada yang mati yang menceburkan diri ke dalam parit, dipaksa. Masih ingat yang terakhir jemaah? Siapa yang pertama kali? Yang pertama apa? Yang terakhir. Manusia yang terakhir masuk ke dalam parit siapa? Hah? Siapa? Hah? Ibu-ibu yang gendong bayi. Yang tarat dadat ibu ini bimbang, nyemplung enggak, nyemplung enggak. Maka bayi tersebut melepaskan susuannya. Isbiri ya ummi fa innaki 'alal haqqi. Sabarlah wahai ibu, karena sungguh engkau berada di atas al-haq. Maka ibunya semakin mantap istiqamah. Maka ibunya menceburkan dirinya ke dalam api tersebut. Tidak ridha kalau imannya ditukar. Subhanallah. Inilah ya ikhwan yang kita inginkan jemaah. Yakin, bertambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan mendapatkan ujian, yakin pasti akan ada pertolongan. Kalau kita ditimpa kesengsaraan, di berbagai macam permusuhan menimpa pada diri kita, ujian-ujian, cobaan-cobaan, yakin akan datangnya kemenangan. Kalau kita akan mati sekalipun, yakin kalau kita mati di atas al-haq. Bagaimana caranya jemaah agar kita menjadi orang-orang yang yakin? Terus beribadah, terus menuntut ilmu. Itulah kuncinya. Nabi alaihi salatu wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahf, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka 'anhum turiduna zinatal hayatid dunya. Wasbir, sabar. Tahan dirimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama mereka, orang-orang yang suka beribadah ketika pagi dan petang. Yuriduna wajhah, mengharapkan wajah Allah, ikhlas. Duduk sama orang-orang soleh yang mukhlis. Nabi alaihi salatu wasallam diperintahkan, wa ta'du 'ainaka anhum, jangan palingkan matamu dari mereka. Jangan tinggalkan majlis orang-orang soleh jemaah. Itu sebab seorang akan mendapatkan derajat yakin kepada Rabbnya. Jangan palingkan matamu dari mereka hanya karena ingin mengharapkan kehidupan dunia. Wa la tuti' man aghfalna qalbahu, dan jangan ikuti orang-orang yang lalai hatinya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan rubah majelis antum. Cari majelis orang-orang yang saleh. Demikian perintah Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Nabiuna Musa alaihi salam. Falamma tara'a al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Manakala dua kelompok sudah saling berhadap-hadapan, Musa sudah sampai di tepi pantai, Fir'aun menyusul. Musa cuma lari saja dengan kaki dia. dengan kakinya beliau sallallahu alaihi salatu wasallam dan juga para sahabatnya Musa alaihi salam. Lari dengan kaki, sementara Fir'aun dengan kuda perang, dengan unta-unta balap, larinya kencang sekali jemaah. Ketika sudah bertemu hadap-hadapan, apa kata sahabat-sahabatnya Musa? Inna lamudrakun, kita akan tersusul. Kita akan kebalap, wahai Musa alaihissalam. Lihat jawaban Musa alaihissalam. Apa kata Musa? Qala kalla, fa inna rabbi ma'iyya sayahdin. Sekali-kali tidak akan bisa mereka menyusul aku. Tidak akan bisa mereka menyusul kita, tidak akan bisa. Karena sungguh Allah bersama kamu. Allah bersama aku. Sayahdin. Dan dia pasti akan memberikan petunjuk kepada diriku. Padahal lupa. Padahal Musa alaihissalam ketika itu lupa. Sebelumnya Musa sudah diingatkan pukul lautan dengan kayu. Dengan tongkatnya. Tapi Allah takdirkan Musa untuk lupa. Ujian jamaah bala. Ketika sebagian mereka, wah bagaimana kita ini? Kita akan disusul oleh Fir'aun. Tapi lihat bagaimana takwanya, bagaimana yakinnya seorang Musa alaihissalam. Kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak akan bisa mereka menyusul. Karena sungguh Allah bersamaku. Dan dia akan menunjukkan aku kepada jalannya. Buah daripada keyakinan dikabulkannya doa. Fa'auhayna ila Musa an adrib bi'asokal bahar. Kami wahyukan kepada Musa AS untuk mengetuk dengan tongkatnya bahar, lautan. Fangfalaqa kullu firkin kataudil azim. Maka ketika dipukullah lautan tersebut dengan tongkat Musa AS, maka terbelahlah layaknya gunung yang sangat azim. Thumma azlafat al-akharin. Kemudian kami satukan kembali untuk Fir'aun. Lihat jemaah. Keyakinan seorang Musa. Kenapa bisa terjadi? Terus istiqamah. Terus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena Allah mengingatkan nabinya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai Musa, sampai datang al-yaqin. Sampai al-maut. Menjemput dirimu. Demikian ashabul ukhdud, orang-orang yang mereka dibunuh di dalam parit, yang hampir-hampir jumlah mereka 20 ribu manusia. Fafidhu atau fafidhin wasi wa jundihi tilka anzalallahu ta'ala ala rasuli sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan tentang kisah Dhunwas ini, Allah turunkan ayatnya kepada Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam dalam surat apa? Al-Buruj. Bagaimana bunyinya? Qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idhum alaiha qu'ud wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minin syuhud wama naqumu minhum illa an yu'minu billah al-aziz al-hamid. Qutila ashabul ukhdud. Dalam surat Al-Buruj Allah berfirman, mereka orang-orang yang masuk ke dalam parit dibunuh oleh raja yang zalim. Sekarang kita tahu siapa nama rajanya. Dhunwas. Dhatil waqud, parit yang memiliki lidah api. Idhum 'alaiha qud, mereka orang-orang zalim tersebut menyaksikan, duduk-duduk. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, mereka perbuatan-perbuatan mereka terhadap orang-orang mukmin dibakar, dibantai, syuhud. Mereka menyaksikannya. Wa manaqum minhum, dan tidaklah mereka orang-orang kafir, orang-orang zalim membantai manusia tersebut illa ayyuminu billahil azizil hamid, bukan karena dosa. Mereka membantai dikarenakan orang-orang yang mereka bunuh tersebut yu'minu billah al-aziz al-hamid. Dikarenakan mereka beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Di antara yang terbunuh pemimpinnya, yaitu Abdullah ibnu Thamir radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah terjadi pembakaran, Maka penulis melanjutkan kepada judul Amru Daus di Tha'laban wa ibtida'u mulki al-Habasyah wa dhikru Aryad al-mustawla 'ala al-Yaman. Firaru Daus wa istinsaruhu bi Qaisar. Ternyata ada suku, ada seorang yang selamat. Dari 20 ribu manusia ternyata ada yang satu selamat. Qala Ibnu Ishaq, berkata Ibnu Ishaq, wa aflata minhum rajulun min Saba. Ternyata orang Yaman dari negeri Saba, Yaman, ada satu yang selamat. Yuqalu lahu Daus. Dikatakan namanya adalah Daus dzu Tha'laban. Ala farasin lahu. Dia kabur ketika itu dengan kuda. Fatalak ramal. Dia melintasi tempat yang penuh dengan batu, tempat yang paling panas, tempat yang paling terjal, tempat yang paling tidak enak dijalankan. Dikejar fa'ajazahum, akan tetapi para tentara Dunuas tidak sanggup mengejarnya. Famadha 'ala wajhihi. Orang ini terus melaju ke arahnya. Itu jalan ramal, jalan yang penuh dengan batu yang tajam. Hatta ata Kaisar Malik Rum, sampai dia tiba ke Romawi, dari Yaman ke Romawi sekitar 1 bulan perjalanan. Subhanallah, jalan yang sangat tandus. Ketemu dengan Kaisar. Kaisar raja Romawi. Kalau raja Persia, bismillah. Apa? Isra. Kalau raja Yaman, apa sebutannya? Tubba. Ingat sirah yang pertama, raja Tubba. Kalau raja Mesir, Firaun. Raja Mesir itu Firaun. Kalau Habasyah, apa Habasyah? Raja yang menjadi temannya Rasulullah, yang Nabi sholat gaib, Najasyi. Itu raja Habasyah, sebutannya Najasyi. Orang ini berangkat ke Romawi, kemudian bertemu dengan Kaisar, raja Romawi. Fastansarahu 'ala dinwazin wa junudihi wa akhbarahu bima balagha minhum faqala lahu. Maka minta tolong, dilaporkan di sana bahwasanya rakyat sana dibantai. Mereka adalah orang-orang Nasrani yang mereka berpegang teguh dengan Injil, mereka dibakar oleh seorang yang bernama Dunuas. Maka rajanya terharu, raja Romawi terharu, orang-orang Nasrani dibantai 20 ribu. Faqala lahu, maka Kaisar mengatakan, ba'ud atau ba'udat biladuka minna, akan tetapi jauh sekali negerimu, 1 bulan perjalanan dari sana, Romawi ke Yaman. Walakinni saktubulak ila malakil Habasyah, akan tetapi aku akan tulis surat kepada Raja Habasyah. Siapa? Najasyi. Fa innahu ala hadza din. Karena Habasyah termasuk daripada bagian agama kita, Nasrani. Wa huwa aqrab ila baladik. Sementara Habasyah lebih dekat dengan Yaman daripada Romawi. Wa kataba ilaihi. Maka ditulislah suratnya oleh Kaisar. Kemudian ya'muruhu binasrihi wa talabi bitha'rih, memerintahkan untuk menolong orang ini dan menuntut balas atas pembunuhan yang terjadi. Intisaru Aryad wa hazimatu Dinwas wa mautu. Faqadima Daus, maka orang Yaman ini, siapa namanya? Daus dzu Tha'laban. Daus menghadapi Najasyi bikitabi Kaisar, datang ke Habasyah dengan membawa surat dari Kaisar. Faba'atha mahu 70,000 minal Habasyah. Setelah dibaca oleh Najasyi, mendapatkan titah daripada raja yang besar, Kaisar, maka dipilihlah pasukan besar sebanyak 70,000 pasukan dari Habasyah, Etopia. Wa ammar 'alaihim rajulan minhum yuqalu lahu Aryad. Di antara pemimpin pasukan tersebut yang dipilih oleh Raja Najasyi, yakni seorang yang bernama Aryad. Wa ma'ahu fi jundihi Abrahah Al-Ashram. Di antara pasukan Aryad ada seorang yang bernama Abraha Al-Ashram. Kita masuk sesi yang kedua. Apa? Poin yang kedua. Kisah Abraha Al-Ashram. Apa arti Al-Ashram? Nanti kita akan baca. Farakil Aryadul Bahra. Maka Aryad mengarungi lautan. Hatta nazala bi sahilil Yaman. Akhirnya tiba di pantai Yaman. Wa ma'ahu Daus dzu Tsa'laban. Di antara mereka terdapat Daus dzu Tsa'laban. Wa sara ilaihi dzu Nuwasi Himyar. Ketika mendapatkan khabar sesungguhnya seorang yang bernama Daus dzu Tsa'laban datang membawa tentara dari Habasyah, maka dzu Nuwas mengumpulkan pasukan fi Himyar, dari kalangan Himyar. Wa man ata'ahu min qabailil Yaman, dan dari seluruh kabilah-kabilah Yaman dikumpulkan. Falamma taqau, ketika berjumpa pasukan Daus, pasukan Habasyah yang dipimpin oleh seorang yang bersama yang bernama Aryad, bertemu dengan pemimpin Himyar yang bernama Dzu Nuwas wa ashabuh, dan juga para pengikutnya. Falamma ra'a Dzu Nuwas ma nazala bihi wa biqaumihi wajjaha farasa fil bahri. Ternyata inhazama Dzu Nuwas. Bertemu pasukan Habasyah melawan pasukan Yaman, ternyata dicaplok. Kalah Yaman. Menang mana? Habasyah. Ketika Dzu Nuwas melihat kejadian yang menimpa dirinya, pasukannya kalah. Wajjaha farasa fil bahri. Langsung mengarahkan kudanya ke arah lautan. Tsumma daraba, kemudian dipukul kuda tersebut. Fadakhala bihi, akhirnya masuk ke lautan. Fakhadha bihi dhahdhahal bahr, sampai ke tengah lautan. Hatta afdha bihi ila ghamri, sampai keduanya tenggelam, bunuh diri. Daripada mati terbunuh kalah, lebih baik bunuh diri. Seperti apa? Samurai apa? Yakuza. Samurai, iya. Apa? Iya, kayak gitulah modelnya. Daripada kalah, lebih baik mati saja. Kalau orang Indonesia apa? Daripada cinta ditolak, lebih baik mati saja. Na'udzubillah, miskin. Wa kana akhir al-ahdi bihi. Inilah akhir kerajaan Yaman. Seluruh orang-orang Himyar kalah. Sebagiannya terbantai, rajanya mati, bunuh diri ke lautan. Wa dakhala Aryad al-Yaman famalakaha. Maka sekarang raja Yaman siapa? Siapa namanya? Aryad namanya. Aryatun namanya. Ibnu Hisham kembali ke sirah Nabawi yang pertama. Kata Ibnu Hisham, fahadha alladhi anni safih al-kahin biqawli. Inilah benarnya ucapan siapa? Simbah siapa? Dukun yang lain. Mbah Satih. Kahin si dukun. Apa kata si dukun? Ingat enggak? Bulan lalu. Kata si dukun apa? La yahbil tanna ardukum al-habash. Sungguh negeri kalian akan dikalahkan oleh Habasyah. Kata si dukun. Fal yamlikunna ma baina Abyan ila Jarash. Yang kekuasaannya akan mengalahkan Abyan sampai Jarash. Ini kata siapa? Si Satih, si dukun yang meramal impian siapa? Raja Tubba, Tubban ibn As'ad. Dan juga apa yang dikatakan oleh siapa satu lagi dukunnya? Syik namanya. Ada dua ya, Syik dan Satih. Kalau Syik mengatakan la yanzilanna ardukum Sudan. Kalian akan dikalahkan oleh orang-orang Sudan, orang-orang negro. Fal yaglibunna ala kulli tiflatil banan wal yamlikunna ma baina Abyan ila Najran. Kata Syik, sungguh kalian akan dikalahkan dan akan dibantai anak-anak kalian, dan kalian akan dikuasai dari negeri Abyan sampai Najran. Ternyata betul. Apa kata si dukun? Masuk pada judul yang baru, yaitu Ghalaba Abraha Al-Ashram. Kisah Abraha Al-Ashram ala amril Yaman wa qatala Aryad. Dan tentang perkara yang terjadi di negeri Yaman dan juga terbunuhnya Aryad. Kata Ibnu Ishaq rahimahullah, fa'aqam Aryad bi ardil Yaman sinin fi sultani dhalik. Aryad pemimpin Yaman sekarang, anak buah Najasyi, tangan kanan Najasyi, menguasai Yaman beberapa tahun. Thumma naza'ahu amril Habasyah bil Yaman Abraha al-Habasyi. Ternyata stabilitas keamanan negara diguncangkan oleh seorang yang bernama Abroha Al-Ashram. Berarti apa? Nah ini pemberontak Abroha ini. Abroha cuma anak buah. Pemimpinnya siapa? Aryad. Abroha cuma anak buah. Dia kasakusuk di dalam negara. Dia ingin menguasai negara. Lihat, pemberontak itu bukan ajaran Islam, tapi warisan jahiliyah. Wa kana fi jundih, padahal dia anak buahnya. Hatta tafarraqatil habasyatu alaihim, sampai pecah antara dua pasukan sekarang. Fanhaza ila kulli wahidin minhum ta'ifatu minhum, sampai-sampai kelihatan perpecahan sekarang antara Aryad dan juga Abroha. Lihat jemaah, kalau orang enggak ikhlas demikian, cinta kepemimpinan demikian keadaannya, saling hantam, saling sikat menyikat biar bersih, demikian keadaannya. Apa yang diinginkan? Aradu hayati dunia, miskin, ingin mendapatkan perhiasan daripada dunia, ingin dikatakan orang nomor satu. Subhanallah, apa yang terjadi? Kerusakan. Lihat bagaimana mereka jahiliyah. Enggak percaya, lihat parpol, berapa banyak kerusakan terjadi, saling caci, saling celak. Betul kata Fudail bin Iyadh rahimallah, ma min ahadin ahabba riyasa illa hasad wa baghiya wa kariha an yadhkura ghayrahu bil khair. Tidaklah salah seorang di antara manusia yang cinta kepemimpinan pengen jadi orang nomor wahid, melainkan dia akan hasad, melampaui batas. Wa yatba'u aurat, membongkar-bongkar aib. Jangan pilih dia, dia itu korupsi, dia itu demikian-demikian, pilih saya, hidup mati bersama rakyat. Hada miskin, hada gembel gombal. Demikian keadaannya kalau orang cinta kepemimpinan dan enggak suka menyebutkan orang lain dengan kebaikan. Kenapa demikian? Karena dia ingin tampil, dia enggak suka menyebutkan kebaikan-kebaikan. Oh Masya Allah fulan demikian, fulan demikian, enggak suka dia. Kalau disebutkan kebaikan, orang akan cinta kepada dirinya, tidak kepada saya. Subhanallah, betul sekali kata para ulama. Tidaklah salah seorang cinta dengan riasah, cinta kepemimpinan, cinta tampil, ingin menjadi orang nomor satu, melainkan dia akan hasad, dia akan melampaui batas, dia akan membongkar aib-aib, dan dia enggak suka menyebutkan kebaikan yang ada pada diri orang lain. Maka camkan baik-baik jemaah, jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu. Amin. Lihat bagaimana Abroha, masing-masing kelompok sudah berseteru dan masing-masing sudah mengambil posisi. Saya ikut Aryad, saya ikut Abroha. Tsumma sara ahaduhuma ila al-akhar falamma tafataqaraba an-nas arsala Abroha ila Aryad. Ketika sudah dilihat bahwasanya manusia hampir-hampir saja terjadi perkelahian, Abroha mengutus surat kepada Aryad. Innaka latasna', sesungguhnya kamu jangan ceroboh wahai Aryad. Bi antal qal habasyah ba'daha bi ba'din hatta tafniha syai'an. Jangan bertindak gegabah, kata Abroha, pintar politik dia. Jangan kamu adukan antara kita orang-orang Habasyah satu dengan yang lainnya, berkelahi. Jangan sampai terjadi perang saudara. Sehingga kalau terjadi perang saudara, habis nanti kita. Yang rugi kita juga. Fabruz ilayya. Maka perang tanding sama saya, kamu. Jagoan Abroha. Wa abruz ilayya. Aku akan melawan kamu. Perang tanding saja kita. Fa ayyuna asaba sahibahu in sarafa ilayhi junduh. Siapa di antara kita yang menang, maka pasukan akan ikut kepada dirinya. Farsala ilahi Aryad. Gantian, Aryad nulis surat kepada Abroha. Ansofta, kamu adil, tepat pilihanmu, bagus idemu. Fakaraja ilahi Abroha. Maka Abroha keluar menuju medan laga. Wa kana rajulan qasiran. Abroha itu orangnya pendek. Lahiman, gembrot. Hadiran, apa namanya? Apa namanya itu? Bugel, buntek, bogel. Abroha al-bogel. Wa kana dadin, Tapi kata Ibnu Hisham disebutkan dalam riwayat bahwasanya Abrahah ini dzadinin fi nasraniyah, lebih beragama. Bahasa kitanya apa? Lebih nyantri. Rada-rada santri dalam hal agama Nasrani. Wa kharaja ilaihi Aryad, maka Aryad pun keluar ke medan laga. Kalau Aryad ini sifatnya wa kana rajulan jamilan 'aziman tawilan. Aryad beda. Dia adalah seorang yang jamil, tampan. 'Azim, tinggi. Tawil, besar. Tinggi dan besar. Wa fi yadihi harbatun lahu, di tangannya terdapat tombak pendek. Wa khalafa Abraha gulam, Abraha punya budak di belakangnya. Yuqalu lahu Atwada, nama budaknya Atwada. Ini budak setianya Abraha. Yamna dhahrahu, orang inilah yang akan apa? Melindungi Abraha dari belakangnya. Karena pendek gampang ditikam kan demikian. Nanti yang nangkis budaknya. Licik Abraha. Farafa Aryad al-harbah, fadaraba Abraha yuridu yakfukha, fawaqa'at al-harbah ala jabaha. Maka Aryad ketika bertemu dengan Abraha, Aryad mengangkat tombak kecilnya, kemudian menikam Abraha. Yang diinginkan adalah yakfukha, ubun-ubunnya. Karena pendek Abraha, mati kamu. Demikian pengennya ubun-ubunnya. Fawaqa'at harbah, akan tapi menghindar dia. Akhirnya harbah tersebut, tombak kecil tersebut mengenai jabha, jabha Abraha, jidatnya Abraha. Fasharomat, nah ini sharom, sharoma itu artinya melukai. Berarti apa? Abraha al ashrom. Jadi apa artinya? Abraha si codet, codet ininya. Tahu ya codet ya? Fasharomat hajibahu anfahu wa ainahu wa syafatahu. Yang codet dari arah pelipisnya, kena hidungnya, kena mulutnya. Berarti apa? Codet mukanya. Kenapa? Kena tombak kecil. Fabidhalika sumia Abraha al-Ashram. Dari sinilah diberikan nama gelar Abraha si Ashram, Abraha si codet. Wa hamala Atwad al-Aryad min khalfi Abraha. Ketika melihat tuannya kena garukan dari tombak kecil tersebut berdarah, maka budak setianya menikam siapa? Aryad dengan pedang. Faqatalah, mati. Aryad langsung mati. Licik. Abraha licik. Yang membunuh bukan Abraha tapi budaknya. Harusnya jadi pemimpin budaknya ya, bukan Abrahanya. Wansarafa jundu Aryad ila Abraha. Akhirnya para pasukannya Aryad sekarang mengikut kepada Abraha. Mau kemana lagi mereka? Fajtama'at 'alaihi al-Habasyah, maka Habasyah ketika itu bersatu kembali bil Yaman, di negeri Yaman. Wa wada Abraha'u Abrahatu Aryad, maka Abraha membinasakan Aryad. Sekarang Yaman dikuasai siapa? Abraha. Wajar kalau Yaman banyak yang hitam. Kenapa? Karena Abraha negro. Jadi akhwat-akhwat dinikahi oleh orang-orang Sudan, Habasyah. Falamma balagha dhalika Najasyi, ternyata di kabar tersebut didengar. Didengar oleh raja-raja apa? Raja Habasyah, Najasyi. Ghadiba ghadban syadidan, murka. Raja Najasyi marah, marah besar. Wa qala, dengan mengucapkan, "Ada 'ala amri." Atau ala ada amiri, faqatalahu bi ghairi amri. Orang ini Abraha ini, dia telah melampaui batas kepada pemimpin yang aku tunjuk. Dia telah membunuhnya tanpa ada perintah dariku. Thumma halafa, kemudian raja ini bersumpah, la yad'a Abraha hatta yata'a biladahu wa yajuzza nasiyatahu. Rajanya bersumpah, aku tidak akan meninggalkan Abraha sampai aku mendatangi negerinya. Rajanya bertekad akan datang ke Yaman. Wayujuz atau wayajuzza nasiyatahu, dan aku akan pecahkan kepalanya. Raja bersumpah. Dan raja kalau sudah bersumpah enggak akan mundur. Umumnya demikian, kecuali ada satu dalam pertimbangan. Maka ketika mendengar ini takut Abraha. Fahalaka Abraha, maka Abraham menggundul kepalanya. Wa mala'a jiraban min turabil yaman. Kemudian mengambil sebuah kantong kulit, kemudian dimasukkan tanah Yaman. Thumma ba'atha bihi ila Najasyi. Kemudian rambut Abraha dan juga tanah Yaman dikirim ke negeri Najasyi. Thumma kataba ilaihi. Kemudian ada suratnya. Isi suratnya, ayyuhal malik, wahai sang raja. Innama kana Aryad abdak wa ana abduk. Sesungguhnya Aryad adalah hambamu, dan aku Abraha abduk adalah hambamu, wahai tuanku. Fakhtalafna fi amrik. Kami memang berselisih terhadap urusan yang terjadi di Habasyah. Wa kullun ta'atuhu lak. Padahal kami semuanya adalah hamba-hambamu dan kami taat kepada dirimu. Illa anni kuntu aqwa ala amril Habasyah. Hanya saja aku lebih kokoh, lebih kuat di dalam menguasai negeri Habasyah ketimbang Andri Aryab. Wa abbata alaha. Dan aku lebih mantap dalam memberikan pengaturan di dalam negeri. Wa qad halaqtu ra'si kullaha atau kullahu. Aku telah menggundul seluruh kepalaku, rambutnya. Hina balagani. Ketika telah sampai kepada diriku. Khosamul malik. Ketika telah sampai kepada diriku bahwasanya Anda telah bersumpah. Wa ba'athu ilaihi. Dan aku telah mengutus dalam suratku ini. Bijirabi turabi min ardi. Berupa tanah yang aku pijak di negeri Yaman. Apa janji rajanya? Saya akan ke Yaman dan saya akan pecahkan kepala Abraha. Pinter Abraha. Raja jangan marah dulu. Diambil tanah Yaman. Raja enggak usah ke Yaman, injak aja kakinya di kantong itu. Enggak usah pukul kepala siapa? Abraha. Nih, rambutnya saya kasih, pukul ya rambutnya. Subhanallah. Pinter sekali Abraha. La yad'ahu tahta qadamihi fayaburra qasama fiyya. Agar tuanku raja yang mulia Najasyi, agar Anda menginjakkan kaki Anda di atas tanah Yaman tersebut supaya Anda bisa menunaikan sumpah Anda. Anda tidak membatalkan sumpah. Anda telah menunaikan sumpah dengan apa? Dengan menginjak tanah Yaman dan memukul kepala Abraha karena ada rambutnya. Akhirnya raja itu memaafkan dia. Falamman tahadzanika ila Najasyi radhiya anhu. Ketika telah sampai suratnya dibacakan kepada Najasyi, akhirnya raja memaafkan karena kepandaian Abraha. Wa kataba ilaihi, dan menulis surat kepada Abraha. An usbut bi ardil Yaman. Untuk mantaplah kamu. Kuatkan kekuatan kerajaan di negeri Yaman hatta ya'tiyaka amri. Jangan berbuat gegabah sampai tunggu perintahku. Fa aqama Abraha bil Yaman. Maka Abraha menguasai negeri Yaman. Sekarang resmi jadi raja Yaman. Thumma inna Abraha bana al-Qulais bi Sana'a. Kemudian Abraha membuat gereja bi Sana'a. Fa bana kanisa. Gereja besar yang diberikan nama Qulais. Qulais dari kalimat Qolan Suah. Qolan Suah itu peci. Karena diberikan nama Qulais, disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, karena gereja ini tinggi sekali. Gara-gara saking tingginya bikin Qolan Suah jatuh gitu. Akhirnya Qulais. Bikin peci jatuh ke belakang. Qulais namanya. Gerejanya besar. Ini salah satu. Salah satu apa? Dari perbuatan yang tidak ikhlas. Tadi dikatakan apa? Zatad-din atau Zad-din, Zatad-din Nasraniyah. Abraha itu lebih dekat kepada agama Nasrani. Kan demikian. Tapi dekatnya Abraha bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi riaan, ingin mendapatkan pujian. Dia membangun gereja untuk siapa? Untuk raja, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Lam yura mithluha fi zamaniha bi syai'in min al-ardi thumma kataba ila Najasyi. Dibangun bangunan yang besar yang tidak pernah ada bangunan yang lebih tinggi daripada gerejanya siapa? Abraha. Thumma kataba ila Najasyi, kemudian Najasyi dikirim surat. Inni qad banaitu laka ayyuhal malik. Aku telah menulis atau aku telah membangun untukmu wahai rajaku. Perhatikan, tidak ikhlas. Kanisatan, sebuah gereja. Lam yubna mithluha, yang tidak pernah ada bangunan yang semisalnya sedikit pun. Limalikin, aku persembahkan ini untukmu. Kana qablaka, dan tidak pernah ada orang-orang sebelumnya yang pernah mempersembahkan bangunan ini untuk raja sebelum Anda. Walastu bimunnatin atau walastu bimuntahin, dan aku tidak akan berhenti daripada rencanaku ini hatta asrifa ilaiha hajjul Arab, sampai aku palingkan hajinya orang-orang Arab. Kita masuk bab berikutnya. Yaitu apa? Hancurnya tentara bergajah. Falamma tahaddatsatil Arabu bi kitab Abraha dalika ila Najashi ghadiba rajul minan nasaa. Ketika ada orang Arab dengar, orang Arab mendengar kabar bahwasanya Abraha telah menulis sebuah surat kepada rajanya. Di antara isi suratnya Abraha kepada Raja Najashi bahwasanya Abraha ingin bahwasanya orang-orang Arab harus haji ke Yaman, harus tawaf di gereja aja. Itu keinginan Abraha. Maka orang Arab kecewa. Orang Arab dari bangsa Nasi'ah. Nasi'ah itu artinya orang-orang yang suka mengundurkan haji. Allah sebutkan dalam ayatnya, inna nasi'ah ziyadatun fil kufri. Sesungguhnya nasi'ah adalah kekufuran, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Tambah kufur dengan sebab adanya nasi'ah. Kalau bulan haji, Dzulhijjah, haji di Mekah itu penuh manusia. Kenapa kok gak di bulan lain aja? Bulan Shofar kan sepi. Yuk kita haji, bulan Shofar. Ayo. Ini namanya apa? Nasi'ah. Ini zaman jahiliyah sudah ada. Membuat syariat-syariat yang tidak pernah Allah izinkan. Dan ini dari bangsa Arab, dari bangsa Kinani. Fakharajal Kinani. Maka dari suku Kinani ada satu orang, dari kabilah Nasa'ah. Hatta ata Kulais. Pengen tahu mana sih gerejanya Abraha. Faku'ada fiha. Setelah tahu, masuk. Masuk ke dalam gereja. Apa yang dilakukan? Nongkrong di situ. Apa nongkrong? Buang air besar di situ. Buang air besar ditaruh di gereja. Kurang ajar. Ka'bah mau dipindahkan ke ini, Yaman, enak aja. Gak bisa. Akhirnya buang kotoran di dalam gereja. Tsumma kharaja, kemudian keluar dari gereja. Falahiqa bi'ardih, kemudian kembali ke negerinya. Fa'ukhbira bidzalika Abraha, kemudian dikabarkan wahai Abraha, ada seorang yang tidak beradab meletakkan kotoran manusia ke dalam gereja Anda. Faqala man sana'a hadza, Abraha mengatakan siapa yang melakukan hal ini. Faqila lahu, dikatakan kepada Abraha, sana'a hadza rajul min al-Arab, yang melakukan ini orang Arab. Min ahli hadzal bait alladhi tahujju al-Arab ilayhi bi Makkah lamma sami'a qawlaka asrifu ilaiha hajj al-Arab, yang ngerjain, yang melakukan perbuatan ini adalah orang Arab yang punya Ka'bah di sana, di Mekah. Mereka tersinggung ketika kamu mengucapkan aku akan palingkan haji-haji yang ada di Mekah Al-Mukarramah, saya akan pindahkan ke negeri Yaman, ke gerejaku. Mereka tersinggung. Ghadiba. Ja'a faqa'ada fiha. Orang Arab tersebut marah dengar ucapanmu seperti itu, akhirnya dia nongkrong di masjid atau di gereja kamu. Anaha laysat lidzalika bi ahlin. Pendapat mereka orang Arab, kamu enggak pantas. Gerejamu enggak pantas untuk tawaf di situ. Faghadiba, murkalah Abraha. Ini sebab kenapa Abraha nyerang Ka'bah. Faghadiba inda dzalika Abraha. Maka Abraha murka ketika mendapatkan khabar seperti itu. Wa halafa, bersumpah dia. La yasiranna ila al-bait hatta yahdibah. Benar-benar aku akan datangi Mekah. Mekah dekat ya jemaah. Paling 2 minggu perjalanan jalan kaki dari Yaman ke Mekah, dekat enggak jauh. Sungguh benar-benar aku akan datangi Ka'bah tersebut dan aku akan hancurkan. Tsumma amara Habasyah, itu bunyi sumpahnya. Kemudian dia memerintahkan orang-orang Habasyah. Fatahayyat wa tajahhazat, Thumma sara wa kharaja ma'ahu bil fil. Kemudian mempersiapkan pasukan Habasyah, kemudian menyiapkan para pasukannya, kemudian keluar membawa gajah. Wa sami'at bidzalikal Arab. Ketika orang-orang Arab mendengarkan khabar ini, Abrahah mau datang ke Mekah dengan membawa tentara yang besar ingin menghancurkan Ka'bah, wa'adhamu, mereka menganggap ini urusan yang besar. Wa fadhi'u, ini perkara yang sangat menakutkan kalau begitu. Bihi, apa yang akan dilakukan oleh si Abrahah? Wa ra'au jihadahu haqqan, orang-orang Arab mereka memandang ini adalah jihad yang paling benar. Mereka tahu Ka'bah adalah sesuatu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengagungkan Ka'bah sejak dahulu. Sebelum datangnya Islam, Allah atau mereka orang-orang kafir Quraisy, mereka sudah tahu bahwasanya Ka'bah adalah azim, agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alaihim hina sami'u bi annahu yuridu hadmal Ka'bah baitillahil haram. Mereka merasa tersinggung. Perkaranya besar. Mereka akan menghancurkan Ka'bah, tidak bisa. Mereka mempersiapkan diri untuk jihad melawan Abrahah. Fa kharaja ilaihi rajulun min ashrafi ahli Yaman wa mulukihim. Maka dari perbatasan antara Yaman dengan Saudi Arab, Mekah ketika itu, keluar seorang yang mulia dari kalangan ahli Yaman, seorang rajanya yang memiliki gelar nama Zunafar. Namanya Zunafrin. Fada'a qawmahu, dia ajak kaumnya. Wa man ajabahu min sa'iril Arab ila harbi Abraha wa jihadihi, mengajak kaumnya, ayo perang, kita perangi Abraha, jangan sampai dia datang menghancurkan Ka'bah. An baitillahil haram, membela Ka'bah. Wa man yuridu min hadmihi wa ikhrabihi fa ajabahu ila dhalika man ajaba thumma 'arada lahu fa qatalahu fa huzima dhunafrin wa ashabuhu. Maka bertemulah dua pasukan besar, pasukan Abrahah dan juga pasukan siapa? Dhunafrin. Akan tapi ketika berjumpa ternyata kalah Dhunafrin. Para sahabatnya lari tunggang langgang, sebagian mereka mati. Wa ukhidha lahu Dhunafrin fa utiya bihi asiran. Maka ditangkaplah Dhunafrin dan dijadikan sebagai tawanan. Falamma arada qatlahu, ketika Abrahah sudah lihat oh ini panglimanya didatangkan dan mau dibunuh, qala lahu Dhunafrin, maka Dhunafrin mengatakan kepada Abrahah, ayyuhal malik, wahai tuan raja, la taqtulni, janganlah engkau membunuh aku. Fa innahu 'asa yakuna baqa'i ma'aka khairan laka min qatli, niscaya engkau akan dapati dengan tetap adanya diriku itu lebih baik daripada aku tidak ada di sisimu. Ini rayuan dari Dhunafrin, jangan bunuh saya. Saya bersama kamu sebagai tawanan itu lebih baik daripada saya dimatikan oleh Anda. Fataraka. Akhirnya Abrahah tidak membunuhnya. Minal qatl. Wa habasahu 'indahu fi wathaqin wa kana Abrahah rajulan haliman. Akhirnya ditahan sebagai tawanan dan dikatakan bahwasanya Abrahah itu memang orangnya kadang baik demikian. Tsumma mada Abrahah 'ala wajhi dzalika yuridu ma kharaja lahu. Kemudian Abrahah melanjutkan perjalanannya, yakni menyempurnakan tujuannya untuk menghancurkan Ka'bah. Hatta idza kana bi ardi Khaf'an, ketika telah sampai di tempat yang bernama Khaf'an, arada lahu Nufail ibnu Habib. Ternyata dihadang oleh seorang yang bernama Nufail ibn Habib Al-Khaf'ani fi qabail atau fi qabilai Khaf'an, yakni Syahran wa Nahin wa atau Nahis. Nufail ibn Habib, dia adalah pemimpin kampung Khaf'am. Kampung Khaf'am terdapat dua kabilah, kabilah Syahran dan kabilah Nahis. Pemimpinnya siapa? Nufail. Wa man tabi'ahu min qaba'il al-Arab, dan orang-orang yang mengikutinya dari kabilah-kabilah Arab, pemimpinnya Nufail ibn Habib. Faqatalahu, akhirnya berperanglah Nufail dengan Abrahah. Fahazimahu Abrahah wa ukhidalahu Nufail asiran. Kembali peperangan dimenangkan oleh Abrahah dan Nufail dijadikan sebagai tawanan yang kedua. Fa'utiya bihi, falamma hamma biqatlih, didatangkanlah Nufail kepada Abrahah. Ketika Abraha ingin membunuhnya, qala lahu Nufail, maka Nufail merayu Abraha, ayyuhal malik, wahai raja, la taqtulni, janganlah engkau membunuh aku. Fa ini daliluka bi ardil Arab, sayalah yang akan menunjuki jalanmu menuju Arab, menuju Ka'bah. Wa hatani yadaya lak ala qabilai Khaf'am, ini kedua tanganku, aku pemimpin Khaf'am dan Khaf'am tunduk kepadaku dan kami tunduk kepada dirimu. Syahran wa nahis bisam'i wa ta'ah. Fa khalla sabila. Maka akhirnya Abraha melepaskan Nufail ibnu Habib. Wa kharaja bihi ma'ahu yadulluhu hatta idha mara bi ta'if kharaja ilaihi Mas'ud. Kemudian keluar Abraha, Zunafrin dan juga siapa? Nufail ibn Habib berangkat ke Mekah sampai ke kampung Taif. Ketika sampai kepada Taif, ketemu dengan kaum yang baru, kaum kampung Taif yang dipimpin oleh Mas'ud ibnu Mu'attib. Faqalu lahu ayyuhal malik, kampung Taif kedatangan tamu tentara bergajah Abraha. Ketika sudah sampai ke Taif, pasukan Taif dikumpulkan dan diwakilkan juru bicaranya ketika itu siapa? Ibnu Mu'attib mengatakan kepada sang raja, ayyuhal malik, wahai raja, innama nahnu abiduk, kami semua ini adalah hamba-Mu. Takut ternyata sama Abraha. Sami'una lak, kami mendengarkan ucapan kamu. Muti'un, dan kami mentaati perintahmu. Laisa indana laka khilaf, kami tidak ada khilaf. Artinya apa? Kami tidak menentang apa yang kamu inginkan. Kamu ingin hancurkan Ka'bah, silakan. Bukan urusan kami. Wa laisa baituna hadzal bait alladzi turid ya'nuna lata. Mereka punya bangunan, bangunan yang di situ terdapat padanya kuburan. Yang disebut kuburan Al-Lata di kampung Taif. Kami enggak ada urusan dengan Ka'bah. Adapun yang di sini adalah bangunan kami, sesembahan kami yang bernama Lata. Bukan ini yang kamu maksud. Innama turid al-bait alladhi di Makkah. Yang kamu hendak, yang kamu hendak robohkan bangunan ini, bukan bangunan ini, tapi di sana Ka'bah, bukan di sini. Wa nahnu nab'atsu ma'aka min atau man yadulluk 'alaihi fatajawaza 'anhum. Kata Nufail atau kata siapa? Kata Ibnu Mu'attib sekarang, orang Taif. Wahai raja, kami punya bangunan ini namanya Lata, bukan Ka'bah. Ka'bah itu di sana. Jangan hancurkan ini. Kami taat. Kami dengarkan perintahmu dan kami taat kepadamu. Dan kami akan mengutus kepadamu satu orang untuk menggiring engkau menuju Ka'bah, menunjuki jalan sampai kepada Ka'bah. Akhirnya Abraha membiarkan mereka, tidak mengambil hartanya, tidak menghancurkan bangunannya, dibiarkan, tidak dialirkan darahnya. Kenapa? Karena membiarkan misinya Abraha, bahkan memberikan keuntungan kepada Abraha dengan mengutus satu sa'is, tukang gait, yang menunjukkan jalan menuju Ka'bah. Faba'athu ma'ahu Aba Righal, orangnya namanya Abu Righal. Yadulluhu ala tariq ila Makkah, dialah yang menunjukkan jalan sampai ke Ka'bah. Ini jalannya, ini jalan, kalau sampai sini tinggal lurus saja. Demikian. Fa kharaja Abraha wa Abu Righal hatta anzalahu al-mughammas. Maka keluarlah Abraha dan juga Abu Righal dan juga seluruh pasukannya sampai ke tempat yang bernama al-mughammas. Sudah sampai bentar lagi Ka'bah. Tinggal menuju itu jalan Ka'bah, lurus sampai ke Ka'bah. Tapi ketika di Mughammas, falama anzalahu bihi mata Abu Righal hunalik farajamat qabrahu al-arab. Ketika sampai Mughammas, orang yang bernama Abu Righal mati. Kemudian mati dikuburkan di mana? Di Al-Mughammas yang ada di Arab Saudi sekarang. Dan inilah kuburan yang sampai sekarang dirojam, dilemparin batu kuburannya. Kenapa? Sebagai bentuk penghinaan. Kenapa orang ini dihinakan? Ini orang yang nunjukin Ka'bah. Ini orang yang nunjukin Abraha, itu Ka'bah tuh jalan yang sana. Wah, kurang ajar kata orang Arab. Ini dia. Sampai sekarang jemaah, kuburannya dihinakan, dilempar dengan batu diraja. Falama nazala Abraha bil Mughammas. Ketika Abraha telah sampai Al-Mughammas, ba'atha rajulan min al-Habasyah. Yuqalu lahu al-Aswad ibnu Maqsud. Sudah sampai Mughammas, maka Abraha mengutus seorang dari negeri Habasyah, orang negro juga, Etiopia, yang bernama Al-Aswad ibn Maqsud. Ala khailin lahu hatta indha ila Makkah. Naik kuda sampai ke Mekah. Berangkat ke Mekah. Fasaqa ilaihi amwal ahli Tihamah. Ternyata perampok. Abraha itu perampok juga. Aswad bin Maqsud bersama pasukan kecil datang ke Mekah. Setelah sampai di Mekah, ternyata minta jatah. Merampok, minta upeti. Harta ahli Tihamah diambil. Min Quraisy, dari bangsa Quraisy, wa ghairihim, dan juga bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya, kampung-kampung yang ada di sekitar Ka'bah. Wa asaba fiha mi'atay ba'ir. Ternyata yang diambil sama Abraha terdapat padanya 200 ekor unta li Abdul Muthalib ibni Hashim, kakeknya Rasulullah. Sudah dekat jemaah. Sebentar lagi Rasulullah lahir dalam waktu yang dekat insyaallah. Ini kisah Abraha untuk menunjukkan bahwasanya kejadian burung ababil, hancurnya gajah-gajah, untuk menunjukkan bahwasanya ini adalah tahun yang besar, peristiwa yang besar, tahun yang besar. Oleh sebab itu mereka, orang-orang Arab ketika itu, disebutkan dengan Amul Fil, tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena peristiwa yang paling besar ketika itu, ketika hancurnya, binasanya gajah-gajah Abraha. Ternyata ada tujuan di situ. Apa tujuannya, hikmahnya? Akan muncul sesuatu yang besar juga. Yakni munculnya seorang penutup para rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata 200 ekor unta milik Abdul Muthalib dirampas oleh seorang yang bernama Al-Aswad ibn Maqsud. Wa huwa yawma idzin kabiru Quraisy. Padahal Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah, adalah tuan, tokoh sesepuhnya bangsa Quraisy. Fahammat Quraisy wa Kinanatu wa Hudayl. Tiga kampung yang ada di Mekah, Quraisy, Kinanah, Hudayl, mereka sangat berambisi lawan Abraha. Wa man kana bidzalikal haram min sa'irin nas biqitalihi. Dan juga orang-orang yang ada di sekitar haram, mereka punya ambisi untuk memerangi Abraha. Summa arafu, kemudian setelah pikir panjang, annahum la taqata lahum bihi, fataraku dhalik. Setelah dilihat kita punya apa, ternyata enggak punya apa-apa, lihat senjatanya kurang, lihat personilnya kalah, ya sudah pasrah. Kalah sebelum berperang. Wa ba'atha Abraha, setelah merampas sampai kepada Abraha, ngutus yang lain lagi. Abraha mengutus orang yang bernama Hunathah Al-Himyari, orang Yaman, ila Mekah, ke Mekah. Wa qala lahu, kemudian mengatakan kepada Hunathah, sal, diperintahkan oleh Abraha, wahai Hunathah, sal, tanyakan, an sayyidi ahli hadal balad, siapa sih, siapa pemuka bangsa Arab yang ada di Ka'bah, siapa pemukanya, tanya. Wa syarifiha, siapa orang yang paling mulia di situ? Summa kullahu, kalau kamu sudah ketemu, katakan kepadanya, innal malika yaqulu lak, sesungguhnya raja mengucapkan, menitipkan pesan kepada kamu, innilam ati liyahribukum innama jitu lihadmi hadal bait. Katakan kepadanya, saya tidak ingin memerangi kalian, tidak butuh kepada darah kalian, akan tapi aku datang ke sini ingin menghancurkan Ka'bah kalian saja. Selesai. Itu diinginkan. Fa in lam ta'ridu dunahu biharbin fala hajata li bidima'ikum. Kalau mereka tidak menghalangi diriku untuk menghancurkan Ka'bah, maka sungguh enggak butuh saya untuk menumpahkan darah kalian. Artinya, kalau kalian membiarkan saya menghancurkan Ka'bah, kalian selamat. Fa in huwa lam yurid harbi fa'tini bihi. Kalau memang dia tidak ingin memerangi saya, panggil. Panggil orang yang paling mulia dari kalangan Quraisy menghadap saya. Falamadakhala Hunathah Makkah. ketika seorang yang bernama Hunathah masuk ke dalam Mekah, sa'ala an sayyidi Quraisyin wa sarifiha, bertanya-tanya siapa tokohnya, siapa pemimpinnya, siapa orang yang paling mulia. Maka semua orang kampung mengucapkan Abdul Muttalib ibnu Hashim. Semua menjawab, orang yang paling mulia di antara kami namanya Abdul Muttalib bin Hashim. Fajaah, maka datanglah kepada Abdul Muttalib. Faqala lahu ma amarahu bihi Abrahah. Kemudian Hunathah mengucapkan apa yang diperintahkan oleh Abrahah kepada dirinya. Faqala lahu Abdul Muttalib. Maka Abdul Muttalib mengatakan, wallah ma nuridu harbahu. Katakan kepada rajamu, kami tidak menginginkan memerangi dia. Kami enggak ingin memerangi dia. Wa ma lana bidzalika min taqah. Karena kami enggak punya kekuatan untuk menolong apa untuk memerangi dia. Hadza adapun ini Ka'bah Baitullah al-Haram. Ini adalah rumah Allah yang Allah haramkan, yang Allah sucikan. Wa baitu khalilihi Ibrahim, dan rumah ini yang membangun adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ibrahim alaihi salam. Fa in yamna'hu minhu fa huwa baituhu wa haramuh. Ini cerdasnya Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah. Kalau Raja Yaman bilang apa tadi? Dzunafrin. Ini adalah jihad besar. Ini perkara yang sangat besar. Jihad. Enggak pikir panjang. Kita berapa jumlahnya? Enggak nasihatin dulu. Langsung temperamen. Nufail ibnu Habib sama demikian. Jihad lawan. Enggak negosiasi dulu. Lihat Abdul Muttalib. Seorang bangsawan, bahasanya tinggi. Mau nasihatin. Nasihatin siapa? Nasihati Hunathah atau nasihati Abrahah melalui Hunathah? Apa kata Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah alaihi salatu wasallam? Kami enggak ingin memerangi Abrahah. Untuk apa? Kami enggak punya kekuatan. Kami kalah. Kalah kekuatan dengan Abrahah. Tapi ketahui sama kamu, nasihat, ini rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang bangun kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kamu. Kan begitu. Fa in yamna'uhu minhu fa huwa baituhu wa haramuhu. Kalau Allah menjaganya, maka ketahuilah memang ini rumahnya dan ini kesuciannya. Wa in yukhalla bainahu wa bainahu fa wallahi ma 'indana daf'un. Kalau dia membiarkan orang tersebut, raja kamu, menghancurkan Ka'bah, untuk apa kami memerangi kalian? Rumah-rumah Allah. Kemudian Allah diam, rumahnya dihancurkan. Haknya Allah, urusannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada urusan bagi kami. Untuk apa kami capek-capek berperang kepada kamu? Ini rumah Allah kok. Ini kata Abdul Muttalib. Faqala lahu Hunathah fantaliq ma'i ilayhi fa innahu qad amarani an atiyahu bik. Kalau begitu, ikut saya. Karena Abrahah mencari kamu. Demikian kata siapa? Kata Hunathah. Baik, sudah mau zuhur, kita persiapan, insyaallah kita lanjut. Apa yang mudah? Kita baca ba'da zuhur mungkin jam 1, istirahat sejenak, cari makan, tidur-tiduran dulu. Pulang dulu, ketiduran dulu enggak apa-apa. La ikraha fid din. Insyaallah yang mungkin kita akan baca dialog antara Abdul Muttalib dengan Abrahah, nasihatnya Abdul Muttalib kepada Abrahah, kemudian doanya Abdul Muttalib kepada Allah, kemudian hancurnya tentara bergajah, kemudian Abdul Muttalib bermimpi bahwasanya beliau didatangkan seorang lelaki, yang lelaki tersebut memerintahkan gali. Ternyata yang disuruh gali adalah sumur Zamzam. Setelah terjadi pergalian, ternyata terjadi pertikaian di tengah-tengah Quraisy. Orang-orang Quraisy perebutan. Oh ini sumur anak. Oh, enggak ini sumur anak. Enggak ini sumur anak. Perebutan. Akhirnya mereka berhukum kepada seorang dukun. Berangkat ke negeri Syam. Ketika sampai negeri Syam, ternyata mereka kehabisan bekal. Ketika kehabisan bekal, habis airnya. Ribut lagi. Demikian jahiliyah. Senangnya ribut-ribut. Kita kaum muslimin jangan seperti jahiliyah, bentar-bentar ribut, bentar-bentar ribut. Nah, tidak demikian. Dan terjadi sesuatu yang menakjubkan. yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kakeknya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kemudian akhirnya Zamzam dikuasai oleh Abdul Muthalib. Orang-orang Quraisy sekarang kalah semua. Serahkan kepada Abdul Muthalib. Abdul Muthalib bersyukur. Ketika bersyukur, bernazar kepada Allah. Kalau saya punya anak 10, laki semua, saya akan sembelih lillahi ta'ala. Ini nazarnya. Nazar Abdul Muthalib. Ternyata setelah diundi, yang keluar nama Abdullah. Padahal Abdullah anak yang paling ragil, bontot. Anak yang paling belakang. Anak ke-10-nya Abdul Muthalib. Anak kesayangan, anak yang paling nurut, anak yang paling baik, anak yang paling tampan. Namanya Abdullah. Wah, sayang. Mudah-mudahan jangan dia, kata siapa? Abdul Muthalib doa, mudah-mudahan jangan Abdullah. Meskipun sudah ikhlas, 10 anak ini saya akan sembelih lillahi ta'ala. Ternyata diundi Abdullah lagi. Rada berat Abdul Muthalib. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala takdirkan bosnya Abdullah tidak disembelih. Kenapa demikian jemaah? Kalau Abdullah disembelih, enggak ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berakhir sudah ceritanya, enggak ada nabi. Oleh karena itu Ibnu Hisyam rahimahullah mencantumkan kisah ini untuk meruntutkan alur cerita sampai lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kejadian-kejadian yang terjadi pada keluarganya Rasulullah alaihi salatu wasallam sebagai penguat bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah betul-betul manusia pilihan Allah, utusan Allah sallallahu alaihi salatu wasallam. Baik, ila huna kita lanjut insyaallah nanti. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal barakallahu fikum.